الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. قال رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجدا رواه أحمد رواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه. Berkata al-musannif, yakni al-imam Muhammad bin Wahab, wali ahmada bisanadin jayyid, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang bagus dari Ibnu Mas'ud marfu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, inna min syirarin nasi, sesungguhnya termasuk orang yang paling jelek, paling buruk di antara manusia ini, man tudrikuhus sa'a wa hum ahya, nah, ini orang-orang yang didapati oleh hari kiamat dalam keadaan mereka masih hidup. Mereka hidup dalam kondisi kiamat ditegakkan. Inilah orang yang paling buruknya. Karena orang-orang beriman telah mati sebelumnya, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggallah manusia terburuknya di atas muka bumi ini. Keyakinannya, akhlaknya, muamalahnya, tapi yang terburuknya, semua jelek. Barakallahu fikum. La haula wa quwwata illa billah. Qala asy-syarh qawluhu inna min syirarin nasi bi kasri syin, syirar jamu syirir, jamak dari syirir, ini jelek, jahat. Qawluhu wa man tudrikumus sa'atu wa hum ahya, ay muqaddimatuha, ini muqaddimah, pendahulu-pendahulu, ini tanda-tanda dekatnya hari kiamat, yakni asyaratus sa'al kubra, kekhurujid dabba, seperti keluarnya seekor binatang yang bisa berbicara. Wutulu syamsi min maghribiha, munculnya matahari dari sebelah barat. Wa ba'da dzalika yunfakhu fis-sur, setelah itu ditiupkanlah sangkakala. Taib. Nafkhatul faza', ditiup sangkakala sehingga orang pun pada meninggal dunia. La haula wa quwwata illa billah. Qalu walladzina yattakhidhuna al-qubur masajida, ini tidak disyarah lebih dalam lagi karena bukan di sana titik permasalahan yang akan diangkat. Tapi yang diangkat di sini, walladzina yattakhidhuna al-qubur masajida, ini terjelek-jeleknya manusia adalah orang yang menjadikan kuburan itu masjid. Memang dibangun masjid di atasnya atau dilakukan ibadah di kuburan itu, sama saja. Karena kapan kita melakukan sholat di sana, maka kita telah menjadikan tempat itu sebagai masjid. Barakallahu fikum. Ma'tubun ala khabari inna walladina, walladina di sini ma'tuf, disandarkan ke khabar inna sebelumnya, fi mahalli nasbin, ala niyati tikraril amil, dengan niatan mengulangi amil, ayat wa min syirarin nasi, yani termasuk orang paling jahatnya, paling buruknya, alladzina yattakhidhuna al-qubur masajida, yani orang yang menjadikan kuburan orang saleh sebagai masjid, ayat bis salati indaha wa ilaiha wa bina'ul masajidi 'alaiha, dengan melakukan salat di sisinya atau menghadap kepadanya, wa bina'ul masajid alaih, ada atau membangun masjid memang di atasnya. Barakallahu fikum. Kenapa dilarang? Karena ini dari'ah, ini jalan, pintu untuk orang terjerumus ke dalam berbagai macam bentuk kesyirikan setelahnya. Barakallahu fikum. Wa taqaddama bil ahadits sahihah anna hadza min amal yahudi wan nasara. Sudah kita lewati hadis yang sahih bahwa ini perbuatannya orang-orang Yahudi, perbuatannya orang-orang Nasara, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la'anahum ala dzalik, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknati barakallahu fikum pelakunya. Kalau ada yang bertanya, lah terus kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kuburan Abu Bakar serta Umar dalam masjid Nabi. Paham barakallahu fikum, mereka terlalu muncul. Oh. Dan ini yang jadikan alasan oleh orang. Pertama, harus kita ketahui bahwa dikuburkannya Nabi sama seperti nabi-nabi yang lainnya. Bahwa dimanapun seorang nabi diwafatkan oleh Allah SWT, maka disitulah dikuburkan. Kemudian dikuburkannya Abu Bakar di tempat itu karena kamar rumah Rasulullah SAW hanya kamar, kamar yang sangat sempit, yang hanya memang bisa dikuburkan padanya 3 orang. Barakallahu fiik. Abu Bakar meninggal dunia, dikubur di sampingnya. Barakallahu fiikum. Aisyah masih bisa masuk, keluar masuk. Barakallahu fiikum. Karena Rasulullah SAW suaminya, Abu Bakar ayahnya. Taib. Begitu barakallahu fiikum, Umar radhiyallahu ta'ala anhu terluka ditikam oleh Abu Lu'lu al-Majusi. Barakallahu fiikum. Sebelum meninggalnya beberapa hari, beliau memerintahkan putranya Abdullah bin Umar untuk minta izin ke Aisyah. Jika sekiranya diizinkan, kalau boleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala dikuburkan di tempat itu. Barakallahu fikum. Kata Aisyah, sebenarnya aku memperuntukkan tempat itu untuk diriku sendiri, tapi karena aku sangat hormat dan mencintai Umar, maka biarlah aku berikan kepada Umar untuk dijadikannya sebagai kuburannya. Ini Aisyah sangat betul-betul menghormati dan memuliakan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Menjelang kematiannya, kan sudah ada beberapa hari ini, barakallahu fiik, menjelang kematiannya Umar memberi pesan, wahai putraku, jika sekiranya memang aku betul meninggal dunia dan kalian membawa aku ke hujrah itu, ke kamar itu, minta izin untuk kedua kalinya. Khawatirnya Aisyah berubah pikiran. Kalau Aisyah berubah pikiran, maka bawal aku ke Baqi untuk kalian kuburkan aku di sana bersama dengan kaum muslimin yang lain. Barakallahu fikum. Baik. Dikuburkannya Abu Bakar di situ di sisi Rasulullah, kemudian taib Umar radhiyallahu ta'ala, ini ijma, disepakati, tidak ada seorang pun yang menentangnya, tidak ada seorang pun yang protes. Paham? Dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di situ di dalam rumah, bukan di masjid. Paham ini? Rasulullah sallallahu dikuburkan di situ, demikian juga Abu Bakar, demikian juga Umar dikuburkan di sana. Di zamannya para sahabat enggak ada, ini masjid belum diperluas. Baik. Masjid nanti setelah meninggal semua para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, penguasa pada saat itu barakallahu fikum Al-Walid bin Abdul Malik, dia melakukan perluasan masjid. Dia melakukan perluasan masjid barakallahu fikum, sehingga memasukkan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam bagian masjid, walaupun ditentang oleh banyak para ulama pada saat itu. Ulama tahunya ya, dan mampunya mereka adalah memberikan nasihat, mengeluarkan fatwa. Yang memiliki kekuasaan adalah penguasa. Barakallahu fikum. Walhasil dia tetap melanjutkan apa yang diinginkan. Dia maunya dia memperluas masjid. Sementara Rasulullah kuburan ini tidak bisa diapa-apain. Walhasil kuburan akhirnya berada di dalam komplek masjid. Barakallahu fiik. Terus Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala ditanya tentang masalah ini. Terus, kenapa para penguasa setelahnya tidak ada yang merubah itu, membongkar itu, dan dikeluarkan kuburan Rasulullah SAW dari area masjid? Barakallahu fikum. Kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, penguasa setelahnya tidak mau melakukannya. Kenapa? Karena tidak mau dicap macam-macam oleh orang. Paham barakallahu fikum? Tidak mau dicap, oh dia tidak cinta kepada Nabi, akhirnya Rasulullah dikeluarkan. Tidak hormat kepada Nabi, tidak memuliakan Nabi. Walhasil itulah yang terjadi sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini. Syekh Umar juga memberikan contoh, kenapa para penguasa sampai detik ini masih tetap menjadi, tinggal bagaimana mengusahakan kuburan itu tidak dijadikan tempat orang menghadap kepadanya, dijadikan sedemikian rupa bangunan yang ada di kuburan itu sehingga orang tidak bisa menghadap ke kuburan. Barakallahu alaikum. Tinggal begitu caranya. Baik. La haula wa la illa billah. Ini sama seperti ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, laula anna qaumaki haditsu ahdi bi kufrin la hadamtul Ka'bah wa la bainaituha ala qawaim Ibrahim. Wahai Aisyah, seandainya aku tidak khawatir akan ucapan dan prasangka buruk yang muncul dari orang-orang yang baru saja masuk Islam, baru saja meninggalkan kesyirikan, maka aku akan bongkar Ka'bah ini dan aku akan membangunnya sama seperti bangunannya Ibrahim di zaman dahulu kala. Tapi barakallahu fikum. Akhirnya Rasulullah SAW meninggalkannya karena kekhawatiran itu. Di zamannya Abdullah bin Zubair dibongkar itu Ka'bah dan dibangun sesuai dengan apa yang diinginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu meninggal dunia Abdullah bin Zubair, Marwan membongkar ulang. Abdullah bin Zubair yang telah membangun Ka'bah sesuai dengan harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak percaya kalau itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cuma omong kosongnya saja Abdullah bin Zubair. Walhasil dibongkar ulang Ka'bah dan dibangun sama seperti sedia kala. Ini kotak. Nanti setelah dibangun kotak ulang, baru orang-orang datang. Itu bukan ucapannya Abdullah bin Zubair, itu memang ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana? So jadi ulang. Barakallahu fiik. Ternyata di zamannya Al-Imam Malik atau Al-Imam siapa itu ditanya. Al-Imam Malik lah Allah. Al-Imam Malik. Penguasa pernah bertanya, bagaimana wahai imam? Kita bongkar Ka'bah dan kita bangun sesuai dengan apa yang diinginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasnya jelas. Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, biarkanlah Ka'bah sama seperti sedia kala, sama seperti itu adanya. Aku khawatir ketika setiap ada penguasa pengen merombak Ka'bah, mereka pun merombaknya. Akhirnya apa? Ka'bah tidak lagi memiliki wibawa. Setiap ada orang pengen rombak, rombak saja. Dia pengen rombak, rombak saja. Barakallahu fiik. Jadi intinya, keberadaan kubur Rasulullah SAW dan dua sahabatnya di dalam masjid sekarang ini tidak bisa dijadikan alasan. Paham barakallahu fikum? Tidak bisa dijadikan alasan oleh siapapun untuk melakukan barakallahu fikum perbuatan yang sama ini. Karena pertama, Rasulullah tidak melakukannya dan jelas-jelas pelarangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat juga pun barakallahu fikum tidak ada yang melakukannya. Nanti setelah sahabat semuanya meninggal dunia baru dilakukan ini. Ini pun melalui penolakan oleh para ulama. Paham? Jadi keberadaan kuburan ini di dalam masjid Rasulullah SAW tidak bisa dijadikan alasan untuk membangun apa? Membangun masjid di atas kuburan. Barakallahu fikum. Karena larangan Rasulullah SAW sangat-sangat-sangatlah jelas. Bahkan Rasulullah SAW melaknati orang yang melakukan perbuatan ini. Membangun masjid di atas kuburan. sholat di sisi kuburan itu atau sholat menghadap kuburan itu. Walhasil memang tidak diperbolehkan. Insyaallah baru paham ini. Jadi jangan Anda pernah terkecoh dengan apa? Mengatakan, oh, masjid Rasulullah saja dalam kuburan Rasulullah SAW berada dalam masjidnya. Paham? Baik. Wallahul musta'an. Ya, ini adanya pemerintah sampai detik ini tidak mengeluarkan kuburan itu dari wilayah masjid itu karena kekhawatiran. Baik, orang akan menganggap macam-macam ini penguasa. Baik, enggak hormat kepada Nabi lah, anu macam-macam. Alhasil wallahul musta'an. Sampai di mana ini? Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini perbuatan Yahudi ini, ingat, membangun masjid, rumah ibadah di atas kuburan adalah perbuatan orang-orang Yahudi Nasara yang umat Islam ini dilarang untuk melakukannya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam la'anahum ala dzalik, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknati pelakunya. Tahdiran lil ummati ayyaf'alu ma'a nabiyihim wa salihihim. Fi'lal Yahudi wa Nasara. Ini sebagai peringatan untuk umat ini. Jangan pernah mereka melakukan apa yang dilakukan orang-orang Yahudi Nasara terhadap orang-orang saleh mereka. Fama rafa'a aktsaruhum bidzalika ra'sa bal i'taqadu anna hadzal amra qurbatun ila Allah. Ternyata banyak di antara umat ini tidak mengangkat kepalanya untuk menerima wejangan ini, nasihat arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balik takadu, bahkan justru mereka meyakini kebalikannya, bahwa membangun bangunan di atas kuburan untuk melakukan ibadah padanya ini termasuk kurba, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk amal saleh yang paling besar. Wa huwa mimma yub'iduhum minallah anillah, padahal perbuatan mereka ini justru menjauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yatruduhum an rahmatihi wa maghfiratihi, bahkan perbuatan mereka ini membangun masjid di atas kuburan ini akan mengusir mereka dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dari ampunannya. Wal ajabu an aktsara may yad'il ilma mimman huwa min hadhil ummati la yunkiruna dzalik. Dan termasuk perkara yang aneh bahwa kebanyakan dari orang-orang yang ngaku-ngaku memiliki ilmu, baik, mimman huwa min hadhil ummah, dari orang-orang yang merupakan bagian dari umat ini, tidak mengingkari perbuatan ini. Tidak mengingkari perbuatan penyembahan terhadap kuburan ini. Bal rubbama istahsanuhu wa ragabu fi fi'lihi. Bahkan boleh jadi di antara mereka yang dikatakan ulama ini menganggap membangun bangunan di atas kuburan ada perkara yang apa? Disarankan. Wa ragabu fi fi'lihi, dan mereka mendorong untuk melakukannya. Allahul musta'an. Falqad ishtaddat ghurbatul Islam, sungguh semakin kuatlah asingnya Islam ini, orang tidak lagi mengenalinya. Barakallahu fikum, karena saking banyaknya orang-orang yang melakukannya. Barakallahu fikum. Dan orang-orang melakukannya bebas-bebas saja. Paham? Baik. Mereka videokan, mereka unggah di sosial media ritual-ritual mereka di kuburan-kuburan wali-wali mereka. Bagaimana mereka menyembelih untuk wali fulan, bagaimana mereka berdoa, bagaimana mereka berzikir, bagaimana mereka sholat, bagaimana mereka subhanallah. Wallahul musta'an. Walaqad ishtaddat ghurbatul Islam, sehingga ketika ada orang diingatkan tentang masalah ini tercengang dia. Ustaz, ini yang dilakukan ini yang orang lakukan dulu di kuburan-kuburan wali. Yang Ustaz beritahukan ini tentang haramnya melakukan ibadah dan penyembahan terhadap kuburan, wali yang dikubur di situ, itu yang kita lakukan dulu. Ketika kita kesulitan, ketika kita pengen, kita minta ke wali, ya wali fulan, tolong ini, tolong ini, tolong. Ini kan doa, ini ibadah. Ini istighatsah. Minta pertolongan, minta bantuan. Subhanallah. Baru tersadarkan. Dikiranya itu adalah boleh-boleh saja, sah-sah saja. Nanti setelah mendengar pencerahan, baru usah. Ternyata yang kita lakukan selama ini adalah kesyirikan. Yang kita anggap itu boleh-boleh saja dan bukan bagian dari kesyirikan. Allahul musta'an. Namanya gurbatul Islam. Aneh sudah Islam ini. Tidak ada yang mengetahui kecuali bagian kecil dari umat ini. Wa adal ma'rufu munkara wal munkaru ma'rufa. Dan kembali, perkara ma'ruf itu jadi munkar, perkara munkar itu jadi ma'ruf. Baik. Wassunnatu bid'ah wal bid'atu sunnah. Sunnah menjadi bid'ah, bid'ah menjadi sunnah. Nasha'ala hadha shagir wa harima 'alaihi al-kabir. Tumbuh besar di keadaan ini anak-anak kecil sehingga mereka menjadi tua. Taib, dan menjadi jompo orang-orang yang telah menua di atas keterbalikan ini. Kesyirikan dianggap perkara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sunnah dikatakan bid'ah, bid'ah dikatakan sunnah. Perkara ma'ruf dianggap mungkar, perkara mungkar dianggap ma'ruf. Barakallahu fiikum. Kesyirikan barakallahu fiikum marak. Wallahul musta'an. Dan mereka anggap itu adalah bagian dari ketaatan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala amma bina'ul masajid al-qubur faqad sarraha 'ammatut tawa'ib bin nahyi anhu. Kata Syekhul Islam, amma bina'ul masajid al-qubur, membangun masjid di atas kuburan, telah diterangkan dengan jelas 'ammatut tawa'ib, kebanyakan kelompok-kelompok yang ada dalam Islam tentang pelarangannya. Mutaba'atan lil hadits sahihah, sebagai pengikutan terhadap hadis yang sahih. Wa sarraha ashabuna, dan diterangkan juga oleh ashabun madhab kami, madhab Hanabila, wa ghairuhum min ashabi Malik wa Syafi'i bi tahrimihi. Barakallahu fikum. Demikian juga yang lainnya, wa ghairuhum min ashabi Malik, ini madhab orang-orang yang bermadhab Malikiyah, Syafi'i, tentang keharaman, haram membangun. Qala wa la raiba fil qat'i bi tahrimi, tidak ada keraguan lagi tentang kepastian haramnya membangun masjid di atas kuburan. Tsumma dzakarna hadits fi dzalika, kemudian disebutkan hadis ini. Ila an qala wa hadhihi al masajidul mabniyatu ala quburil anbiya'i was salihin awil muluk wa ghairihim tata'ayyanu izalatuha bi hadmin aw bi ghairihi. Adapun masjid-masjid ini yang dibangun di atas kuburan para nabi, dibangun di atas kuburan orang-orang saleh, atau dibangun di atas kuburan para raja dan yang lainnya, tata'ayyanu izalatuha, baik, dipastikan mesti dihilangkan masjid ini dengan cara membongkar bihadmin aw bighairihi, atau dengan yang lainnya. Al-muhim tidak ada lagi masjid di atas kuburan. Jangankan masjid, membangunnya saja dalam berarti membangun, menyemennya sama seperti sekarang ini, di beton, dicor. Barakallahu fikum. Dilarang. Baik, menulis, mengapur, membangun, dilarang, apalagi masjid. Lebih dilarang lagi. Tata'ayyanu izalatu habi hadim aw bi ghairi hada mimma la a'lamu fihi khilafan bainal ulama'i al-ma'rufin. Ini perkara yang aku tidak mengetahui sedikit pun perselisihan di antara para ulama yang ma'ruf. Semua sepakat tentang harusnya dibongkar masjid yang dibangun di atas kuburan. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yajibu hadmul kibab allati buniyat alal kubur li'annaha ussisat ala ma'siyatir rasul. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yajibu hadmul kibab, wajib untuk dihancurkan kubah-kubah yang dibangun di atas kuburan. Li'annaha ussisat ala ma'siyatir rasul, karena dia dibangun di atas apa? Penyelisihan, maksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan tidak boleh, kemudian ente bekeng. Allahu musta'an. Wa qad afta jama'atun min asy-Syafi'iyyah bi hadmi ma fil al-Qarrafah min al-Abniyah minhum ibnu al-Jumayzi wa Zahir at-Tazmanti wa ghairihima wa ghairihima wa qala al-Qadhi ibnu Kajj wa la yajuzu an tujassasul qubur antu jassasal qubur wala ayyubna 'alaiha qibab wala ghairi qibab wal wasiyatu biha batila. Disepakati oleh para a'imma barakallahu bikum jama'ah min Syafi'iyah, jama'ah min Syafi'iyah pengikutnya Imam Syafi'i, untuk menghancurkan barakallahu bikum kubah-kubah yang dibangun di atas bangunan-bangunan yang dibangun di atas kuburan. Wa qala al-Qadhi Ibnu Kajj la yajuzu an tujassasul qubur, ndak boleh dijas, jas itu dikapur. Wala ayyubna 'alaiha kibab, ndak boleh dibangun di atasnya kubah. Wala ghairi kibab, dan juga bukan kubah, pokoknya ndak boleh dibangun. Wal wasiyatu biha batil, dan wasiat untuk membangun kuburan itu batil, tidak boleh dijalankan, ndak boleh dilakukan. Kalau dia mengatakan ini nanti uang saya kalau saya mati kau bangun kuburanku demikian dan demikian, apa duit 200 juta misalnya, tidak boleh, haram hukumnya. Waqala al-Adru'i wa amma butlan wasiyati bi bina'il qibab wa ghairiha min al-abniyah wa infaqil amwal katsira fala raiba fi tahrimihi. Adapun batilnya wasiat membangun kubah di atas kuburan atau membangun apapun di atas kuburan dan mengimpakan harta yang banyak untuk urusan kuburan, fala raiba fi tahrimi, tidak ada keraguan tentang keharamannya, haram hukumnya. Barakallahu fikum. Baik, terkadang ada saudara-saudara mengatakan, mari ngepe doi tumbang tu tompe papa pe kuburan. Baik, cuma itu kasihan tompe kebaikan, dengan kebaikan untuk terampe papa kebaikan terakhir. Subhanallah. Ini dianggap kebaikan terakhir. Kebaikan yang terus menerus adalah mendoakannya, bukan maksiat kepada Rasulullah SAW dengan membangun kuburan. Allahul Musta'an. Baik. Ini kita cukup sampai sini. Barakallahu. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.